Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita dikaruniakan oleh Allah Ta'ala agama Islam merupakan nikmat yang sangat besar karena kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama Islam tersebut. Oleh sebab itu, memahami dan mengetahui ya karakteristik agama Islam merupakan suatu keharusan. Orang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Dan kita sudah membahas 11 poin dari kitab yaitu buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah yang disusun oleh Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala sampai pada poin yang ke-12 pada halaman 39 terkait dengan karakteristik agama Islam. Itu apa? Yang ke-12 qala al-muallif hafizahullah taala, Islam itu sangat jelas dan sangat mudah, tidak sulit, dan Islam mudah difahami oleh setiap orang. Dan ini benar sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Inna dina yusrun wa lan yushadda dina hadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wastainu ya bil gudwati warrawhati wa syai'i minad duljah." Ya. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah. Inna dina yusrun, mudah agama itu. Wa lan yushaddad dina ahadun ila ghalabahu, dan tidak ada orang yang memaksakan diri dalam beragama kecuali dia tidak akan mampu. Ya. Wasaddidu wa qaribu, jalankan agama sesuai dengan aturan yang berlaku, tasdid lurus. Wa qaribu, kalau tidak yang mendekati, nanti kita bagaimana jelas penjelasannya ya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya di waktu pagi, siang, dan bagian dari malam. Nah, ini para jemaah rahmati Allah ya, kita dianjurkan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa penjelasan hadis ini? Hadis Abi Hurairah Ibn Bukhari, agama itu mudah, tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali dia tidak bakal mampu ya. Di sini memberat-beratkan ta'amuk sampai benar-benar di luar batas juga masuk ke dalamnya. Atau juga orang yang memaksakan diri sementara dia tidak bisa berdiri, tetap berdiri. Tidak bisa duduk, tetap duduk. Orang tidak bisa berdiri, agama Islam memudahkan untuk sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, silakan berbaring. Ya, tidak bisa berbaring, silakan dengan isyarat, dengan bersandar, dengan duduk di kursi, dengan pakai tongkat, silahkan ya. Tidak bisa duduk, maka waqaribu, mana yang dekat. Ini menunjuk agama itu mudah. Coba para jemaah antum ya, kita sudah belajar al-qaulul mufid ala kitab tauhid tadi malam ya, al-qaulul mufid ala kitab tauhid, betapa mudahnya, sederhana memahaminya. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, bahkan ketika mengatakan di mana Allah, di arsy, aina Allah, qala fis sama, mudah Ya, aina Allah? Qalat fis sama. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tika fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim an Muawiyah Ibnul Hakam, dibawa oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan juga dalam kitabnya Al-Um. Mudah, di mana Allah? Di langit. Coba bandingkan dengan filsafat, ya. Ketika mengatakan Allah tidak berarah, karena yang berarah itu adalah panjang sekali, mumet. Ya. Tapi ketika Nabi bertanya di mana Allah, qalat fis sama, mudah. Salat mudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebankan kepada hamba kecuali tidak yang dia mampu. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Ya. Coba kita perhatikan, salat berat. Iya, masyaqqah. Tapi ada masyaqqah sulit, berat yang memang tidak bisa dilepas. Tapi ada yang namanya al-masyaqqah allati tanfaqu, yang lepas. Contoh, kita ngaji di sini dari ba'da subuh sampai kita lanjut, ya tadi bulughul maram sampai kita lanjut jam 7. Berat, iya. Capek, iya. Nah, itu tidak bisa dihindarkan. Maka disebut para ulama itu al-masyaqqah allati la tanfaqu. Masyaqqah yang tidak bisa dihindarkan. Dan kita lihat, makan pun juga capek. Maaf, suami istri berhubungan, padahal tujuannya memenuhi hajat. Endingnya apa? Ya capek. Ya begitu. Ada keletihan. Sholat juga capek, tapi berdiri sholat tidak bisa dihindarkan, harus berdiri. Tapi kalau di kaki ada bisul, nah, itu masyaqqah berat yang tidak bisa dihindari. Sehingga apa? Boleh duduk. Jangan sampai beralasan, saya sulit Ustaz untuk thalabul ilm. Kenapa? Capek saya. Ya itu capek, enggak bisa dihindarkan. Sholat capek tidak bisa dihindarkan. Tapi ketika tidak bisa dihindarkan, yaitu seperti kena bisul kakinya, sakit, atau maaf nih bagian belakang sehingga tidak bisa duduk, nah itu baru masyaqqah yang al-masyaqqah tajlibut taisir, masyaqqah yang bisa diberikan keringanan. Tidak bisa berdiri, duduk, ya. Tapi taklif itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang mampu dikerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita lihat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Beliau bersabda, qurratu ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sejuknya pandanganku ketika salat. Bagaimana beliau mengatakan, ya Bilal kum arihna bis shalah. Wahai Bilal, berdirilah, istirahatkan kami dengan sholat. Nah, sementara sebagian kita justru dengan sholat merasa berat. Nah, apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang terjadi, yaitu jiwa kita. Kita lihat, padahal seharusnya itu masyaqqah dan ada uzur, tapi dia tidak, sahabat tersebut tidak menggunakan uzur tersebut. Yaitu apa? Ketika kena panah di betisnya dan berdarah waktu sholat, ya. Bisa dipanah oleh orang musyrik karena istrinya, ya, jadi kena tawanan perang waktu itu, ya. Akhirnya apa? Ketika selesai sholat baru minta dicabut. Ketika temannya, sahabatnya mengatakan, kenapa tidak dari tadi? Jawabannya, saya tidak mau memutus lezat baca Quran ketika sholat. Nah, ini mengalami kesulitan sebenarnya, masyaqqah dan uzur itu. Tapi dia bisa kalah fisik, sakitnya fisik kalah dengan nikmatnya hati para jamaah. Nah, sementara kita terkadang nikmatnya hati berupa sholat, nikmatnya hati berupa thalabul ilm, bisa kalah dengan letihnya fisik. Kita kalah dengan letihnya fisik, sehingga tidak melakukannya. Ya, padahal sebenarnya masih imbang. Sholat tidak lama, ngaji juga tidak lama, itu pun dalam sepekan atau dua pekan atau berapa hari. Sholat demikian juga, sama semua kerjakannya. Tapi hati, para jemaah, hati. Oleh karena itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Ya. Wasa'a man sarrat hasanatuhu wasa'atu sayyituhu fahuwa mu'minun. Rahu Nasa'i. Barang siapa yang menjadikan dia gembira dan senang perbuatan baik yang dilakukan, dan juga membuat dia sedih dan menyakitkan perbuatan buruk yang dikerjakan, itulah orang yang beriman. Maka orang beriman senang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman. Ya. Bertambah tenang, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah" yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah Allah itu masjid, ya, kemudian dibacakan kitabullah, dipelajari antara mereka, kecuali turun yaitu as-sakinah, ketenangan dan kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seharusnya kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, ikhlas dan ittiba kepada Nabi, menghasilkan kedamaian, menghasilkan ketenangan, bukan sebaliknya menghasilkan kegelisahan, letih. Ya, memang tidak bisa dipisah. Nah, disitulah agama itu mudah sebenarnya. Yang bikin berat itu adalah hati. Ketika hati kita sedang bermasalah, jadi berat, para jemaah. Jadi berat. Ya, jadi berat. Untuk ingin tahu bagaimana hatimu kondisinya, kata Ibnu Abbas, buka Quran. Kalau buka Quran hatinya damai, berarti hatinya bagus. Kalau buka Quran hatinya gelisah, berarti perlu menjadi perhatian kita. Nah, ini para jemaah, ya. Nah, oleh karena itu harus kita pahami bersama, agama itu adalah jelas dan mudah. Jelas kita memahami, mudah kita memahami, dan juga mudah untuk kita melakukan, tidak sulit. Ya, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan. Oleh karena itu ulama, ya, mereka menyusun kaidah berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Ada apa? Yaitu apa? Al-masyakkah tajlibut aisir. Kesulitan bisa membawa kepada kemudahan. Sulit berdiri, bersandar. Bersandar pakai tongkat enggak bisa, mungkin di dinding. Enggak bisa lagi baru wafasaddidu. Pertama, agama itu harus sesuai dengan aturannya. Kalau tidak, wakoribu, apa yang mendekat dengan aturan, ya, dia keluar dari aturan, tapi yang paling dekat. Jangan gak bisa berdiri, langsung tidur, langsung berbaring. Maaf, afan, gak bisa berdiri, padahal duduk masih bisa, bersandar masih bisa. Nah, di sini wakoribu yang mendekati. Nah, ini agama menjelaskan, dan agama kalau memang sulit, mudah, ya, al-masyakkatu tajribut taisir, membawa kepada kemudahan, para jemaah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari agama Islam, tidak menjalankan, mengamalkan, ya, agama ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena semua sudah mudah. Inna dina yusrun. walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali dia tidak akan mampu. Ghalabahu, akan kalah dia. Ya. Maka hendaklah jalankan agama saddidu sesuai dengan aturannya. Contoh sholat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, apa saja perkara yang membatalkan, dihindarkan. Ya, namun kalau tidak mampu dari rukun seperti berdiri, rukun, ya tidak mampu, sulit, karena kakinya luka, asam urat dan lain sebagainya, maka boleh dia mengambil cara yang lebih dekat dengan berdiri, ya mudah para jamaah. Nah, dengan demikian orang Islam itu harus berbahagia, tidak sulit, tidak rumit. Tapi sebagian orang mengatakan, kok begini tidak boleh, kok begitu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak kenal. Tidaklah Allah menyuruh dan memerintah sesuatu kecuali pasti ada maslahahnya. Namun manusia berbeda-beda dalam memandang maslahah dan mendapatkan maslahah. Itu melihat dan memandang maslahah adalah sebuah karunia, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah pada siapa yang Allah kehendaki, ya. Allah memberikan hikmah pada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Para jemaah rahmati Allah. Nah, sehingga apa? Kalau orang tidak dapat hikmah, masa begini tidak boleh, begitu tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi orang yang dapat hikmah pasti mengatakan, Allah tidaklah menyuruh sesuatu kecuali pasti ada manfaat. Allah tidak melarang sesuatu kecuali pasti ada madorot. Nah, ini. Ini para jemaah, itu harus kita kedepankan. Sehingga kita mencari hikmah. Apa hikmah di balik perintah ini? Apa hikmah di balik larangan ini? Karena Islam pada hakikatnya adalah mudah. Kenapa saya kok sulit? Nah, berarti ada sesuatu bagi kita. Kenapa kita sulit? Pasti ada sesuatu pada kita, para jemaah. Ya. Oleh karena itu, mari kita periksa diri kita. Jangan kita berburuk sangka kepada agama. Tapi kita hendaklah berburuk sangka pada diri kita. Karena kita jauh dari Allah Ta'ala. Dan kuncinya berarti kita tidak mendapatkan kemudahan. Seperti pertanyaan Mu'ad bin Jabal kepada Nabi. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan pada saya apa saja yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa jawaban Nabi? Kamu bertanya perkara besar dan berat, tapi menjadi mudah dan ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Berarti kemudahan itu merupakan karunia Allah. Namun demikian kita harus berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalan itu. Sehingga apa? Dikendaki untuk kebaikan, kemudahan dalam meraih ilmu. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa digendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, maka dipahamkan mudah memahami agama. Ya. Tapi kalau orang tidak mau, ya disulitkan. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang man a'ta wattaqa, mau memberi dan bertakwa dan membenarkan surga, kami mudahkan dia. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang yang merasa cukup, bakhil dan merasa cukup, mendustakan surga, maka apa? Kami sulitkan dia. Kami mudahkan untuk sulit. Fasanu yasiruhu lil usra. Kami mudahkan untuk sulit. Jadi mudah sedikit, mudah apa ya? Mudah futur, mudah putus asa, mudah patah semangat. Demikian para jemaah. Mudah mengeluh dan lain sebagainya. Ya. Kita lihat para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Pernah saya baca sekelumit dari sejarahnya Imam Nawawi. Ya, beliau ketika menyelesaikan karya beliau, sampai tidak pernah tidur 2 tahun berbaring. Ya, tidurnya kalau sudah ngantuk tidur. Ya, tidur. Kemudian ada hajat, selesai hajatnya, lanjut lagi. Berarti tidur di tempat duduknya. Sampai seperti itu. Sehari 12 mata pelajaran yang beliau pelajari, yang beliau merojaah. Nah, kita masih jauh. Ada ulama dari Mekah ke Madinah cuma ingin tahu satu hadis. Kembali lagi. Ya. Ada juga yaitu bin Mikhlat, ya. Dia datang dari jauh bertemu dengan Imam Ahmad, sementara Imam Ahmad tidak boleh keluar rumah. Akhirnya menyamar seakan pengemis hanya untuk ingin tahu satu hadis dari Imam Ahmad. Artinya mereka itu betul-betul bersungguh-sungguh. Kalau kita lihat, kita masih jauh sekali para jemaah. Nah, ini ya. Jadi agama Islam adalah mudah dipahami, mudah diamalkan. Yang menjadi sulit adalah hati kita yang berat. Dan semua itu karena apa? Karena tidak lepas dari dosa-dosa. Karena dosa itu akan menghalangi kita untuk mudahnya melakukan kebaikan. Ya. Dosa-dosa itu menghalangi kita untuk mudah melakukan kebaikan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal soleh. Betul, ya. Islam mengajak kita kepada akhlak yang mulia dan amal soleh. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi as-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang buruk dan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk, dan pergauli manusia dan akhlak yang baik. Ini akhlak yang mulia. Nabi juga bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa fi riwayah mahasinal akhlak. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Bahkan beliau dipuji oleh Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, di sini berapa banyak adat taukidnya. Di sini inna, ya. Kemudian saya dengar juga dari para ulama juga wawunya, tapi lupa waw apa ini, ya. Apa waw kosam, apa waw ya istiqnaf. Yang pasti inna ada itu taukid, wa innaka la'ala lam taukid, ya. Khuluqin azim, sifat banyak penekanan yang menunjukkan betapa mulianya akhlak beliau. Dan ketika ditanya oleh Aisyah tentang akhlak beliau, belum jawab apa? Karena khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Maka di sini kalau punya ingin memiliki akhlak yang mulia, ya memang tidak lepas bagaimana Al-Qur'an. Ya. Sehingga apa? Ketika lembut sesuai dengan Qur'an, ketika tegas juga sesuai dengan Qur'an. Para jemaah rahmati Allah. Nah, di antaranya juga Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rawahu Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sempurnanya iman orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Disuruh kita untuk apa? Memuliakan tetangga. Disuruh kita untuk apa? Memuliakan tamu. Menghormati lebih tua, menyayangi lebih muda. Ya. Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang lebih tua, menyayangi lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Nabi juga bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Juga, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Memuliakan tamunya. "Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min." Ya. "Faqila man hum ya Rasulullah?" Faqala, "Alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Siapa ya Rasul? Itu tidak sempurna di sini. Tetangga yang tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Nah, ini semua adalah akhlak-akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Allah berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, kita memberi maaf ketika ada orang yang mendolimi. Maka di sini ada istilahnya kaifiyah, cara, metode. Ya, kalau ada orang yang madlum, ada orang yang dolim. Kalau ada yang memberikan maaf, ada yang minta maaf. Kalau ada yang minta maaf, berarti dia salah. Kalau ada yang beri maaf, berarti dia menghapus kesalahan orang. Ya, ah, di sini ketika seseorang berbuat dolim, maka hendaklah minta maaf pada saudaranya. Ketika orang sudah minta maaf, berikan maaf. "Mangkanat madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu." Barang siapa punya kedoliman pada saudaranya, kata Nabi, hendaklah dia minta dihalalkan. Artinya minta dihalalkan, minta apa? Minta maaf. Minta maaf. Nah, kalau sudah minta maaf, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi. Sekarang kalau antum didolimi oleh orang, bolehkah antum membalas? Boleh tidak? Boleh tidak membalas kedoliman? Boleh. "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma tada 'alaikum." Ya, Allah berfirman, barang siapa ya yang dolim kepadamu, maka silakan balas kedoliman seperti yang dilakukan, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 194, ya. Al-Baqarah 194. "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum." Kalau ada orang berbuat dolim kepadamu, silakan balas kedoliman semisal kedoliman yang diperbuat kepada dirimu. Kalau ditempeleng satu, jangan nampar kanan kiri, apalagi ditambah diinjek. Nah, itu tidak boleh. Itu boleh balas, tapi memberikan maaf itu lebih baik, ya. Cuman terkadang orang, kata orang Jawa, jika iati ngerogoh rempelo, dikasih hati malah minta jantung, minta rempelo, minta yang lain. Ada juga lah yang seperti inilah barangkali ya, diberikan perlakuan khusus tidak ada masalah sesuai dengan ayat. Kamu sudah dolim, sudah tidak minta maaf, masih apa, minta dibaikin itu, apalagi kedolimannya sangat luar biasa misalkan, ya boleh. Ah, tapi orang ketika sudah minta maaf, ya dimaafin, ya dimaafi. Dan di dalam hadis disebutkan mana qasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila 'izza wa man tawaddaa lillah rafa'ahu, rawahu Muslim. Tidaklah harta berkurang karena sedekah, dan tidaklah seseorang itu memiliki sifat pemaaf kecuali akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang tawaduk, rendah hati karena Allah, akan diangkat derajatnya. Oleh karena itu, ketika kita punya kedoliman pada orang, maka pakailah hadis, mangkanat madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu. Barang siapa punya kedoliman pada saudaranya, minta maaf, minta dihalalkan. Ketika kita didolimi orang-orang sudah minta maaf, ya dimaafin. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, jadilah pemaaf. Ya. Jadilah pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, kita mau dikatakan jahil, ya tentu tidak mau. Kalau tidak mau, jangan berbuat dolim. Kalau berbuat dolim, namanya manusia bisa salah, segera minta maaf, minta dihalalkan. Itu para jemaah rahmati Allah. Balas kedolimin boleh, tapi memaafkan itu lebih baik. Ya, wal'afina 'anil nas. Ya, yaitu memaafkan manusia. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134, ya alladzina yunfikuna fis-sarra, ya 164, ya Allah berfirman alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal-kadzibina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas. Orang yang memberikan maaf kepada manusia. Kalau memberi maaf berarti minta maaf. Kalau tidak minta maaf, dikisos nanti. Kalau tidak minta maaf, kita punya kedoliman pada orang, diambil pahala kebaikan kita, menjadi orang yang pailit, yang bangkrut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabala an yubda ma'alayh ukhidat min khotayahu faturihat alayh thumma turiha finnar, rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut, pailit? Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya dirham, tidak punya emas, tidak punya dirham, tidak punya dinar. Kemudian Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, masya Allah ibadahnya mantap. Tapi dulu di dunia, ya, apa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza, ya wa safaka hadza wa daraba hadza. Dulu mencaci fulan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya, sehingga apa, kebaikan sholat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala yang lain diambil, ya karena tidak meminta maaf, diambil, tidak minta dihalalkan, diambil, kemudian diberikan kepada orang yang didolimi sampai habis. Ternyata masih banyak kedolimannya. Akhirnya apa? Akhirnya diambillah ya dosa orang lain, dan pahala dia habis, dosa orang lain dilempar kepada orang itu yang berbuat dolim, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Maka bagi orang yang berbuat dolim, jangan berbuat dolim. Allah Ta'ala berfirman, ya, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya, rawi Muslim, hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kedoliman pada diriku. Ya, begitu juga aku haramkan dolim di antara kalian. Jangan saling berbuat dolim. Karena kita manusia terjatuh kepada kesalahan, ketika berbuat dolim, segera minta maaf, jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan orang yang didolimi suruh minta maaf malah. Terbalik. Dan itu haknya dia untuk memberikan maaf atau tidak. Nah, tapi bagi yang sudah minta maafnya dimaafi. Kalau tidak, nanti berjumpa di hadapan Allah Ta'ala. Kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam satu atas lain haram darah, harta, dan kehormatannya. Orang yang mulia adalah orang yang memberikan maaf ketika orang minta maaf. Orang yang membalas kedoliman dibenarkan oleh syariat. Ah, tapi ketika orang tahu, dimaafi. Para jemaah rahmati Allah. Karena itu haknya orang yang didolimi. Nah, ketika kita melihat orang yang berbuat dolim dan didolimi, suruh apa? Suruh menolong. Unsur akhoka dholiman au madluman. Tolong saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang didolimi iya, tapi bagaimana yang berbuat dolim? Ya, bagaimana yang berbuat dolim? Ya. Ini yang harus menjadi perhatian ya. Nabi bersabda, unsur ahoka dholiman au madluman. Tolong saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Faqal rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idha kana madluman, afara'aita idha kana dholiman, kaifa ansuruhu? Qala, tahjuzuhu au tamna'uhu minad dulmi fa inna dhalika nasruhu. Rawal Bukhari dari Anas bin Malik, nomor 6952. Tolong saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Ada orang bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong dia ketika didolimi itu masuk akal, saya bisa nolong yang didolimi, bagaimana ya pandangan engkau bagi orang yang berbuat dolim? Bagaimana kaifa ansuruhu, bagaimana cara saya menolong dia? Apa kata Nabi? Tahjuzuhu au tamna'uhu, halangi dia dari perbuatan dolim, minad dulmi, fa inna dhalika nasruhu, itulah menolong orang yang berbuat dolim. Jangan sampai salah menilai dan menghukumi dolim dan madlum. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Orang yang dolim malah seakan-akan menjadi terdolimi. Ya, maka ada orang mengatakan yang salah, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Ya, nah, ini. Atau dolim, halangi dari perbuatan dolim. Halangi dari perbuatan dolim. Menolong orang yang berbuat dolim, bukan menjadi, ayo berantem kamu. Kamu tuh salah, gak benar, kamu dosa. Nah, ini para jemaah, ya, ini bukan malah yang didolimi suruh minta maaf kepada yang mendolimi, yang dolim suruh minta maaf, tolong dia. Nah, ini para jemaah rahmat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini yang sulit ya. Apa? Tidak, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. sehingga orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddzin 'adzim. Dan tidak bisa mendapatkan tabiat seperti itu kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang diberikan karunia kesabaran oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang punya karunia yang besar. Tapi didudukkan tadi ya, bahwa kalau antum berbuat dolim, minta maaf. Kalau antum terdolimi, boleh membalas, boleh memberikan maaf, itu lebih baik. Ya, demikian. Nah, ini agama Islam mengajak ke sana. Ya, akhlak yang mulia, memberikan maaf kepada orang. Ya, kalau minta maaf, terserah kita, terserah antum. Nah, juga tingkat kedoliman bisa berbeda-beda. Ya, tergantung tingkat kedolimannya. Demikian para jemaah rahmati Allah, dan kembali kepada kelapangan dada kita. Ya. Karena Al-Qur'an menjamin faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum. Kalau ada orang berbuat zalim pada kamu, ya silakan balas sesuai dengan kedoliman, semisal kedoliman yang dia lakukan, bukan melebihi. Tapi memberikan maaf itu lebih baik, ya. Nah, itu urusan lebih baik, itu urusan lain. Sementara kedoliman juga macam-macam tingkatannya, sampai pada tingkatan yang bisa membunuh karakter, sampai pada tingkatan yang bisa justru menjerumuskan orang kepada keterpurukan, yang barangkali keterpurukan itu akan dirasakan seumur hidup. Ya, ini kita harus hati-hati para jemaah. Oleh karena itu, mari satu sama lain hati-hati dengan yang lainnya dalam berkehidupan itu. Jangan kita mendahului untuk berbuat kedoliman. Tapi lebih bagus mana, didolimi atau mendolimi? Hah? Antum pilih mana? Milih terdolimi atau mendolimi? Ya? Iya, terdolimi. Ya, tapi Nabi mengajarkan agar berlindung dari dolim dan madlum. Apa doa keluar rumah? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au adlima au udlama au ajha'a. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlama udlama au ajha'a au yuhala alayya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari menyesatkan orang dan disesatkan orang, dari menggelincirkan orang dan digelincirkan oleh orang, dari mendolimi dan didolimi oleh orang lain, dan aku berlindung dari membodoh-bodohi orang dan dibodoh-bodohi oleh orang lain. Maka di sini kita disuruh berdoa dari apa? Dari tindak pidana, kan, tindak kejahatan, kriminal, baik jadi pelaku maupun korban. Memilih mana? Korban, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah terhadap pelaku. Tapi kita berlindung, sebab dua-duanya sama tidak enak kalau tidak ada pilihan. Ya, begitu. Ya, misalkan dipaksa untuk mendolimi orang, dipaksa untuk membunuh orang. Kalau kamu bunuh dia, aku bunuh kamu. Nah, ini Imam Mahmud mengatakan jangan, karena nyawamu dengan nyawa dia apa bedanya? Ya, apa bedanya? Itu para jemaah. Ya, ini kecuali ada tingkatan-tingkatan. Nah, disinilah kita harus hati-hati dan waspada melihat segala sesuatu. Semoga bermanfaat. Barangkali sampai di sini dulu, ya, sampai pada poin 13, yaitu agama Islam mengajak pada akhlak yang mulia, diantara yang memberikan maaf, ya, dan harus kita dudukkan. Kalau kita yang punya salah, kita yang minta maaf. Jangan orang yang kita dolimi, lalu dia harus minta maaf sama saya. Kenapa? Karena dia sudah saya dolimin. Kan gak masuk akal. Soalnya orang yang berbuat dolim, kemudian apa? Yang didolimi suruh minta maaf. Itu. Nah, kalau memang orang sudah minta maaf, clear, sudah selesai. Kalau tidak mau, ya sudah. Boleh dibalas. Boleh dibalas. Kalau tidak, nanti di hadapan Allah Ta'ala akan diambil itu kebaikan-kebaikannya. Kita harus hati-hati. Diambil kebaikan kita. Sholat kita, puasa kita, zakat kita. Jadi orang yang bangkrut. Nah, jadi milih mana? Dolim atau madlum? Jangan dua-duanya. Kecuali tidak ada pilihan. Maka pilihannya apa? Madlum, yang terdolimi. Ya. Demikian sampai di sini. Saya serahkan kembali kepada ikhwah yang ada di studio. Fal itafaddal masykuran wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan di pertemuan kita. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dimudahkan bisa memahaminya dan mengamalkannya. Bagi Anda yang kurang faham tentang penjelasan Ustadz dan ingin memperdalam, bertanya langsung silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami akan angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Orang yang telah mendolimi sesamanya, sudah selayaknya ia meminta maaf kepada orang yang didolimi. Dan orang yang didolimi sebaiknya harus memaafkan. Namun bagaimana jika ada orang yang didolimi, tapi sebelum orang yang mendoliminya datang meminta maaf, atau tidak mau minta maaf karena gengsi, namun dalam hati orang yang didolimi justru sudah memaafkan. Nah, bagaimanakah hal ini Ustaz? Apakah dosa dari orang mendolimi tersebut juga diampuni walaupun dia tidak meminta maaf, kita sudah maafkan? Silakan. Iya. Bagaimana dengan orang yang berbuat dolim namun dia tidak minta maaf dan orang yang didolimi sudah memaafkannya? Ya. Maka di sini kembali kepada niat dalam hati orang yang mendolimi. Kalau dia sadar akan perbuatan dolim dan dia gengsi dan sombong untuk minta menghalalkan, maka dia kena hadis mangkana madlamatun li akhi fal yatahallal minhu. Barang siapa atau fal yatahallalhu minha, ya. Barang siapa yang punya kedoliman kepada saudaranya, di sini dalam perintah dia minta maaf. Nah, itu. Dia minta maaf. Dia harus apa? Minta dihalalkan. Dia sadar. Dia tahu, pertama, tahu dia berbuat zalim. Yang kedua, tahu harus minta maaf. Kemudian dia tidak mau kena gengsi, berarti kan sombong, ya, kena sini. Dari satu sisi ini dia kena dosa dengan Allah Ta'ala. Karena tidak mengikuti perintah Nabi SAW. Tapi hubungan dengan orang itu, ya karena dia sudah menghalalkan, memaafkan, selesai. Biar orang tersebut. Tapi, karena ini merupakan perintah Allah Ta'ala, hendaklah dia minta maaf. Ya, maka dia sombong. Kalau sombong, kibir itu apa? Menolak kebenaran. Ya, asalkan dia sadar bahwa dia dolim dan dia tahu resiko dari perbuatan dolim, betul tahu, seperti tahu hadis harus minta maaf. Tapi kalau dia merasa benar, namanya merasa benar, itu lain lagi, ya, berarti bukan gengsi, bukan sombong, karena dia merasa benar. Nah, untuk mengukur benar dan salah, ya tentu. Makanya kalau ada perselisihan, dibawa kepada mahkamah, kan begitu. Ya. Ya kalau memang sudah, jelas salah. Tak maaf. Kalau tidak, nah sementara yang memaafkan boleh tidak tanpa minta maaf? Ya boleh. Bahkan itu haknya dia. Boleh. Itu fa'billati ya. Ahsan. Fa'idalladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun waliyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Balas kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, ya, billatihi ahsan. Ya. Kalau ada permusuhan antara kamu dan dia seperti pertemanan yang baik. Nah, tapi ini tidak didapatkan kecuali orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Illal ladzina sabaru. Dan tidak mungkin bisa mendapatkan kecuali orang yang punya zuhadzin azim, yaitu punya karunia yang sangat besar. Ya, ini kita mendudukkan sehingga nanti kalau orang tidak memaafkan orang yang minta maaf karena tidak imbang dengan kesalahannya, ya, ya boleh membalas. Ya kita tidak boleh mengatakan dia adalah kekeliruan. Nah, tapi apa salahnya? Dan bahkan satu kemuliaan kalau saudaranya minta maaf dimaafkan. Ya. Nah, kalau belum minta maaf dimaafkan dan dia tidak mau minta maaf karena penyebabnya satu, dia sombong, gengsi. Tapi dia tahu kalau salah, maka dia urusannya dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan saudaranya tadi, lepas. Sehingga nanti tidak dikurangi pahalanya. Atau tidak dikisos. Ya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini dinukil oleh Syaikh Fauzan al-Fauzan dalam kitab Mulakhas Fikhi. Ya, Al-Mulakhas al-Fikhi. Apa? Orang yang membunuh orang, dia punya tiga dosa. Pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada keluarganya. Ketiga, dosa kepada orang tersebut. Nah, sehingga apa harus dilakukan? Tobat kepada Allah Ta'ala. Satu, selesai. Kedua, dengan keluarganya, minta dihalalkan, minta dimaafkan. Nah, yang ketiga, pada yang mati, belum bisa, sudah mati. Nanti, sama kisos. Ya Allah, ini dulu aku bunuh dia. Aku dibunuh sama dia. Dia pegang kepalanya. Nah, ini, gak bisa. Jadi tetap nanti akan ini, meskipun keluarganya memaafkan. Ini penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dinukil oleh Syekh Fauzan al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas al-Fiqhi. Ya, sehingga jangan mudah-mudah kita berbuat dolim. Kalau memang kita didolimi, ya kita melihat mana tingkat kedoliman. Karena dolim tingkat-tingkat. Jangan sampai ada orang yang memang punya karakter seperti pepatah Jawa tadi, dikei ati merogoh rempelok. Jadi kasih hati tapi minta yang lain, minta jantung, ya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan juga jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa? Di mana? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, apakah ada batasan minimal perbuatan zulim itu? Maksud saya begini, apakah misalnya orang sakit hati minimal ini, itu sudah termasuk dia dizulimi? Atau seperti apa batasan minimal ya Pak Ustadz ya? Yang kedua Pak Ustadz, ketika orang yang berhutang kepada kita, dia gak bayar-bayar Pak Ustadz, sebetulnya dia mampu, apakah kita termasuk yang terzolimi gitu, utang kita tidak dibayar-bayar Pak Ustadz? Baik, kita terima kasih. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Apa definisi al-zulmu? Al-zulmu lawannya al-adlu, adil. Al-adlu maknanya wad'u syai' fi maudi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah merupakan keadilan. Berarti zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci tempatnya di kepala, sepatu di kaki. Kalau sepatu ditaruh di atas kepala, dolim ini, kedoliman, ya, bukan pada tempatnya. Begitu pula, ya, tidak boleh kita menyakiti orang, menyakiti hati orang, ah itu dolim. Ah, tinggal apa alat yang dipakai untuk menyakiti. Kalau diberikan nasihat dengan cara yang benar, lalu sakit hati, itu bukan mendolimi, bahkan berbuat keadilan, bahkan itu menunjukkan persaudaraan yang hakiki. Tapi kalau dia mengatakan sesuatu, ya, mengejek, mencela, menghina, nah itu baru itu kedzaliman, ya. Tidak boleh kita menyakiti orang Islam, ya. La tu'dzil mu'minin, jangan kalian menyakiti orang Islam. Lain nih, ya, definisi dari kedzaliman, ya. Definisi dari kedzaliman, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang punya hutang tidak bayar, apakah termasuk kedzaliman? Iya betul, kalau dia mampu tidak mau bayar, ya, bukan tidak bayar, tidak mau bayar, ya, bukan belum bayar, ya. Seperti Nabi bersabda, matlul ghani dzulmun, ya, orang yang mampu bayar hutang tidak bayar merupakan kedzaliman. Namun ketika dia karena belum bisa lalu dia rela, maka setiap hari, ya, dia memberikan tenggang waktu jadi sedekah kepada orang tersebut, ya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon kembali. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Ibu Sanuna di Cibinong. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, di mana kalau kita tidak terasa kalau kita sedang dizolimi, tapi yang menzolimi itu gergetan, kesel, marah gitu, karena kita diam aja gitu dizolimin gitu, Ustaz. Dan gimana juga kita bisa bermuamalah dengan orang ahli maksiat, dengan orang-orang bid'ah, karena kita tidak nyaman, tapi dia juga kesel sama kita gitu. Kayaknya maunya, bawaannya tuh ingin merugikan kita aja. Ustaz, mohon nasihat, Ustaz. Jajak omong ulo kairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ya, yang saya tangkap tadi, orang yang berbuat dolim malah yang marah. Coba diulang lagi, tolong. Iya Ustaz, bagaimanakah Ustaz dengan kita yang didolimi tapi kita tidak merasa didolimin, akan tapi malah yang gergetan yang mendolimi kita? Silakan Ustaz. Iya. Ya, jadi mendolimi tidak merasa mendolimi. Ya memang di sini, ya, yang harus menjadi perhatian bagaimana untuk mengukur dan menilai. Ya kita lihat, pasti ada indikasi kan begitu. Anda dikira indikasi, ya, alias namanya qarinah, ya. Lihat kasusnya, lihat persoalannya, ya. Ketika dia merasa dia sudah, misalkan memukul, ya, memukulnya, kemudian dia merasa tidak memukul, ya, mungkin tidak mungkin kan begitu, ya. Apa contoh orang yang berbuat dolim tapi tidak merasa berbuat dolim? Apa contohnya? Apa contohnya, Ikhwan? Ya, oh iya, misalkan menyetel musik keras-keras karena dia merasa musik bagi dia tidak haram, tapi orang merasa ini haram, maksiat, tapi kan juga terganggu kalau menyetel musik keras-keras. Kalau menurut dia tidak haram, padahal haram memang, tapi orang terganggu. Nah ini kan hak saya. Iya betul, tapi jangan hak kemudian mengganggu orang lain. Nah ini korinahnya apa? Di situ ada orang sakit terganggu, ada orang yang mau istirahat terganggu, ya. Korinah yaitu indikasi. Ulama mengatakan al-korinatu takumu maqamal hukmi. Korinah indikasi atau indikator, ya, indikasi itu menduduki kedudukan hukum. Meskipun ini belum jelas, tapi indikasinya ke sana. Ya. Itu. Indikasinya mengganggu orang. Ya. ada asar-asar bekas-bekas kedoliman. Sementara kamu mengatakan tidak dolim, sementara bekas-bekasnya ada, akibatnya ada, kelihatan, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa didengar. Kok masih ngomong tidak dolim, mana buktinya? Nah itu susah. Ya, memang ada orang itu dibagi empat. Ulama mengatakan, ya, rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'u. Satu macam orang dia tahu. Nah, la yadri. Kalau dulu tadi rajulun la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Kalau ini orang rajulun yadri annahu la yadri. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Ya, fa huwa jahilun fa alimu. Dia tahu kalau dirinya bodoh, tidak tahu, maka diajari, dia orang yang jahil. Yang keempat yang parah, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa ma'ikun fahadiruh. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Paham tidak? Orang tidak tahu alias bodoh dan dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itulah orang ma'ik, yaitu orang pandir. Hati-hati dari orang itu. Karena bisa sok pinter, sok tahu. Ini, kita milih yang mana. Ya. Nah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, maka tadi ada orang dolim, tapi tidak merasa dolim. Sementara asar-asar kedolimannya kelihatan, terasa. Orang bilang masif, sistematis, terstruktur. Nah itu, ngeri kalau sudah seperti itu. Sudah terstruktur, sistematis, masif, berdampak, sistemik. Itu tambah parah lagi itu, tambah besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak merasa, ya, sebenarnya tidak merasa, sombong. Ya, jadi tadi pertanyaan ibu ya, dia sombong. Sementara jelas asar-asarnya. Atas kedolimanmu, ini yang sakit tambah parah. Atas kedolimanmu, ini terganggu. Atas kedolimanmu, ini semua terfitnah orang-orang. Jelas asarnya, bekasnya. Masih saja, siapa? Buat apa? Ngapain? Silakan. Di hadapan Allah nanti itu. Di hadapan Allah nanti. Ya, demikian Allahu a'lam bissawab. Ya. Ya Ustaz, Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatan Ustaz berikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil ya Ustaz. Ya, baiklah para jemaah rahmati Allah, para pendengar Roja yang diberkahi dan rahmati Allah Ta'ala. Agama kita, agama yang sangat mudah, agama yang sangat indah, ya, di situ penuh dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita bersemangat untuk bisa mempelajari sehingga apa, kita punya sikap adil, bukan sifat dolim, ya. Yaitu apa, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita disalahi, didolimi, apa yang harus kita lakukan? Semua sudah ada petunjuk-petunjuknya. Ya, kalau kita mempelajari dengan baik, insya Allah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya segala persoalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan dan akhwat di masjid dan juga ikhwan yang ada di studio, para pemirsa semuanya. Semoga kita beristiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.